Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita selesai dari hadis-hadis yang membahas tentang salah satu uzur dari uzur-uzur yang menyebabkan seseorang boleh berbuka di siang Ramadan, yaitu uzur safar. Ada beberapa hadis dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bolehnya seorang musafir berbuka di siang Ramadan ketika safar. Dan beberapa masalah juga sudah kita sebutkan. Kita lanjut kepada beberapa masalah yang lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu tentang jarak safar yang diperbolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Safar yang bagaimanakah itu? Tentang masalah jarak atau lamanya safar, ikhtalafu fihil ulama, para ulama berselisih tentang jarak safar yang diperbolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Sebagian para ulama berpendapat safar yang boleh berbuka di siang Ramadan adalah safar yang ditempuh selama 2 hari dengan kendaraan unta atau dengan jalan kaki. Jika safarnya seperti ini, maka boleh seseorang berbuka di siang Ramadan. Dan ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagian para ulama yang lain berpendapat jarak yang atau jarak safar yang membolehkan berbuka di siang Ramadan adalah 16 farsakh. 16 farsakh itu sama dengan kurang lebih 48 mil. 48 mil itu kurang lebih sama dengan jarak 80 kilometer. Sehingga sebagian para ulama berpendapat 80 kilometer. Ketika safarnya dengan jarak 80 kilometer, maka boleh dia mengqasar salat dan boleh dia berbuka di siang Ramadan. Kemudian sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat bahwasannya tidak ada batasan jarak tertentu, sekian kilo, sekian puluh kilo, tidak ada. Yang demikian karena tidak ada ad-dalil yang jelas, yang sahih, yang menunjukkan adanya tahdid, adanya pembatasan jarak. dengan kilometer atau yang semisalnya. Nah, sehingga mereka berpendapat bahwasannya safar tersebut ya, dikembalikan kepada al-urf, selama urf atau kebiasaan atau adat di negeri tersebut menyatakan bahwasannya dari daerah ini ke daerah itu adalah safar ya, maka cukup dikatakan itu sebagai safar. Jadi yurja ilal urf, dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Nah, misalkan dari sini ke mana ya. Nah, kemana? Ke Cianjur misalkan, ya. Atau yang semisalnya. Nah, terhitung safar, ya, karena lelahnya perjalanan ke sana dan harus membawa bekal, ya, dan seterusnya. Nah, al-muhim dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Selama kebiasaan atau uruf menyebutnya safar, maka kita katakan safar. Walaupun kurang dari 80 km atau walaupun kurang dari 2 hari perjalanan. Nah. Dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan inilah pendapat yang rajih. Bahwasannya nah, kapan dikatakan safar itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau ya salat di Arafah dan sholat di Muzdalifah dan sholat di Mina dengan mengqasar. Dan di belakang beliau ada jamaah para sahabat dari penduduk Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada para makmum dari penduduk Mekah untuk menyempurnakan sholatnya. Beliau selesai salam tidak mengatakan penduduk Mekah nambah 2 rakaat, enggak. Beliau tidak memerintahkan mereka, penduduk Mekah, untuk menyempurnakan sholatnya. Nah, tetapi mengikuti sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu 2 rakaat mengqasar. Ini di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina. Baik. Karena uruf ketika itu ya, dari Mekah ke Arafah, dari Mekah ke Muzdalifah, dari Mekah ke Mina yu'tabar safaron, termasuk dari makna safar. Nah, urufnya ketiga itu. Nah. Baik. Sehingga pendapat yang rajih adalah dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Kemudian, apakah safar yang dimaksud yang membolehkan seseorang untuk mengqasar sholat atau berbuka di siang Ramadan adalah safar yang merupakan ketaatan, ya, atau safar yang mubah, atau juga mencakup safar maksiat? Nah, ikhtalafu fil ulama, para ulama juga berselisih dalam masalah ini. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan safar yang membolehkan mengqasar sholat atau dijamak sholat atau berbuka di siang Ramadan hanya safar-safar yang mubah, tidak mencakup safar maksiat. Nah, safar mubah misalkan safar untuk berdagang, safar untuk ziarah silaturahmi, safar untuk perkara yang mubah, tamasya ya. Atau safar untuk ibadah seperti safar haji, safar umroh ya, dan seterusnya. Nah, adapun safar maksiat maka tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat safar di sini umum, baik safar yang mubah, safar yang ibadah, atau safar maksiat. Safar di sini bermakna umum. Karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau dia safar kemudian berbuka, maka dia mengqadha di hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala na'am menyebutkan safar secara umum, tidak ada pengkhususan. Ini safar khusus ketaatan. Ini safar khusus perkara yang mubah, tidak. Nah, tetapi Allah menyebutkan secara umum safar, ala safarin. Barang siapa yang di antara kalian ala safarin, di atas safar, ya, safarin di sini umum, nakirah. Nah, maka mencakup safar ketaatan atau safar mubah atau safar yang tujuannya maksiat. Misalkan safar tujuannya untuk mencuri di sana misalkan. Nah. Baik. Dan ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan pendapat pertama adalah pendapat mayoritas para ulama. Nah, berapa menit lagi? Hah? Taib. Kemudian ketika seseorang mukim mau melaksanakan safar, kapan dia boleh membatalkan puasanya atau boleh makan dan minum? Apakah sejak dari rumah? Apakah ketika telah melewati kampungnya atau kotanya, ya, baru boleh dia berbuka? Ataukah sejak dari rumah? Ikhtalafu fi dzalik. Demikian pula dalam masalah ini para ulama berselisih. Nah, madhab Syafi'i menyebutkan bahwasannya seseorang yang mau safar dia tidak boleh berbuka sampai dia meninggalkan rumah-rumah yang ada di kotanya atau rumah-rumah yang ada di kampungnya. Sudah lewat kampung, sudah lewat kotanya, nah, sudah lewat daerahnya baru boleh buka. Nah, kemudian sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat boleh berbuka puasa bagi yang hendak safar, ya, walaupun atau sejak di rumahnya, ya, walaupun masih berada di rumahnya, tetapi sudah persiapan, ya, sudah persiapan bekal, kendaraan sudah siap, sudah mau berangkat, boleh membatalkan puasanya sejak dari rumahnya. Nah, mereka berdalil hadis berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nah, rahimahullahu taala. Dari jalan Muhammad bin Ka'ab rahimahullahu taala, beliau berkata, "Aku mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan beliau sudah siap untuk melaksanakan safar." Ya, kendaraannya sudah siap, ya. Nah, untanya sudah siap, nah, dan sudah menggunakan baju safar. Ya, jadi kebiasaan mereka para sahabat ketika mau safar pakai baju safar, bukan baju safar. Ketika mau safar pakai baju yang biasa digunakan untuk sholat Jumat misalkan, tidak, tapi pakai baju safar. Nah, beliau sudah pakai baju safar, sudah siap bekalnya, sudah siap hewan tunggangannya, kendaraannya. Kemudian beliau meminta makanan. Nah, dan beliau makan. Nah, beliau makan. Kemudian Muhammad bin Ka'ab bertanya, sunnah? Apakah ini sunnah? Apakah ini boleh? Apakah ini tuntunan? Qala, maka Anas Malik mengatakan sunnah. Iya, ini sunnah. Thumma raqiba, kemudian beliau setelah makan baru menaiki untanya dan safar. Nah, melaksanakan safar. Taib. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala mensahihkan riwayat ini sehingga beliau berpendapat dengan pendapat ini. bahwasannya orang yang mau safar, nah, boleh dia berbuka sejak dari rumahnya. Ketika sudah siap kendaraannya, bekalnya, sudah pakai baju safar dan seterusnya, sudah siap berangkat, boleh dia berbuka atau membatalkan puasanya di sejak dari rumahnya. Nah, wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang rajih insyaallah. Nah. Baik, karena waktu mendekati waktu berbuka puasa, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut insyaallah masail ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.